penyemangat bagi kita juga, karena boleh jadi dari rangkaian ini masih banyak poin yang belum sebetulnya kita kuasai. Mudah-mudahan dengan materi ini kita menjadi lebih bersemangat lagi, di samping memang memberikan ilmu kepada jamaah, tapi juga kita harus mendalami lagi ilmu kita agar olahan kita dengan bumbu yang mantap tadi bisa dirasakan oleh jamaah semua. Baik, kita masih ada waktu, seperti yang saya sampaikan tadi ada sesi kita untuk tanya jawab. Saya persilakan pada sahabat semua. Sadedin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ustaz Qurtubi. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Tuan Guru barusan luar biasa. Namun dari kajian yang kami tanggap pada pagi ini, kita sekarang berada di era digital, di mana tantangan lebih berat yang kami hadapi sekarang itu. Di era digital ini mungkin semua serba canggih, Ustaz. Namun tanpa kita tidak sadari bahwa kita dihadapi dengan hal berbagai macam alat komunikasi yang sungguh menghipnotis kita dan melekat kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara menangkal atau menghadapi di era digital ini, khususnya kepada putra-putri kita. Sebab yang saya tahu, anak-anak kita itu kalau sudah menghadapi alat komunikasi itu, mereka lupa dengan segalanya, Ustaz. Bahkan dia lupa dengan membaca Al-Quran. Lebih banyak memegang alat komunikasi ketimbang ia membuka Al-Quran. Di era digital sekarang ini, mohon Ustaz penjelasannya, bagaimana kita menangkal atau menghadapi tantangan-tantangan di era global sekarang ini, Ustaz. Demikian. Allah mengapik lila abwa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri seminar di hotel yang bicara profesor sudah setengah jam dia bicara. Kawan saya di sebelah nanya, "Mat, kau paham apa?" kata dia, "Tidak." "Kenapa kita enggak paham?" kata saya. "Gara-gara kita enggak paham itulah dia profesor." Terus selama duduk di situ kan boring, suntuk. Saya tengok kawan di sebelah main game. Ngangguk-ngangguk ya. Sibuk main game. Ustaz waktu itu apa yang Ustaz lakukan? Selama saya duduk di situ, saya mendownload 50 buku PDF. Jadi saya buat di laptop itu ada satu folder, nama foldernya Maktabah. Maktabah Library. Lalu di dalam folder itu saya bagi lagi akidah, fikih, usul fikih, akhlak, folder. Jadi setiap saya dapat buku, saya masukkan sini. Saya dapat buku, saya masukkan sini. Google, ada kotak. Tinggal tulis saja apa kitab yang mau dicari di situ. Yang mau dicari Mau'izatul Mu'minin, koma PDF, enter, dapat, download, masukkan. Mau masukkan ke mana? Ke folder akhlak. Karena Mau'izatul Mu'minin ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashq. Kenapa yang duduk di sana main game? Kenapa yang di sini mendownload kitab? Karena ada yang mau dicari. Ada yang mau dicari. Maka tanamkanlah ini ke generasi kita, sehingga internet itu menjadi ladang surfing, browsing. Jadi justru waktu kosong itu dia akan terus mencari. Dulu kiai-kiai Jangan baca tafsir Al-Manar, karena tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Abduh Rashid Ridha. Beberapanya sudah keluar dari kita yang aswaja, kata Kiai. Dulu kalau Kiai mengatakan gitu, maka santri-santri langsung diam. Sekarang kalau Kiai mengatakan jangan baca, langsung dia tulis Al-Manar, Al-Manar PDF, download Al-Manar, langsung dapat. Jadi kita kasih saja pisaunya, nanti dia akan potongkan ke ayam, dia akan potongkan ke itik, dia akan. Kita enggak bisa mengharamkan. Haram nih handphone. Enggak bisa. Coba kita lihat ketika Allah melarang sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Apakah titik? Koma. Waqulun zurna wasma'u. Larang satu, bagi kasih dua alternatif. Kalau kita berani melarang satu, berarti kita sudah menyiapkan dua alternatif. Jangan tonton film ini, film ini enggak baik. Berarti kita sudah menyiapkan dua film yang baik. Hayya dan Naruto. Bukan Nusa dan Rara. Jadi kalau kita mengatakan ini jangan tonton ini, berarti sudah ada ini. Nah, tentang masalah sibuknya itu, maka kita bagi dia. Allah selalu juga membagi dua alternatif. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Wa nafsin wa ma sawaha wal gadget wa ma sawaha. Wal gadget wa ma sawaha, dan wal gadget ini punya dua jalan. Fa alhamaha fujuraha, game online PlayStation. Watakwaha, tapi di internet juga banyak ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa melarang, kita hanya bisa mengarahkan. Setelah kita tunjukkan ini positifnya, ini negatifnya, maka nanti kita doa, Allah akan menunjukkan jalannya. Maka berapa banyak anak-anak muda justru menjadi pakar, yang mendownload, yang mengupload, yang mengedit, yang mengotak-atik video ceramah Ustaz Somad di internet itu. Siapa kalau bukan anak-anak muda yang mengerti ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu membantah filsafat, mungkinkah orang membantah filsafat enggak ngerti filsafat? Mana mungkin? Risalatu Ahlil Iman fi Raddi 'ala Mantiqil Yunan, punya Ibnu Taimiyah. Risalatu Ahlil Iman fi Raddi 'ala Mantiqil Yunan, kritik dia terhadap filsafat. Berarti dia ngerti filsafat. Dulu yang paling ditakuti filsafat, pelajari filsafat. Sekarang yang paling ditakuti gadget, pelajari. Al-gadget wa ma'adraka mal-gadget. Bagaimana pemanfaatan gadget positif? Nah, oleh sebab itu justru internet itu adalah tempat ilmu yang luar biasa. Cuman YouTube dan Google tidak soleh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang. YouTube sama Google itu tergantung yang nanya. Kalau yang nanya Mu'tazilah, dia kasih Mu'tazilah. Kalau yang nanya Khawarij, dia kasih Khawarij. Yang nanya Wahabi, dia kasih Wahabi. Orang agamanya enggak ada. Agama dia siapa yang ngasih paket, itulah saudara dia. Oleh sebab itu generasi kita enggak bisa kita larang. Kita kuatkan akidahnya, kita kuatkan fikihnya, kita kuatkan akhlaknya, sehingga ketika dia buka gadget, ada yang mau dia cari. Penasaran dia tentang Ar-Rahman alal arsustawa. Apa sih kata Ustaz Adi Hidayat tentang ini? Apa sih kata Ustaz Khalid Basalamah tentang ini? Apa sih kata kata Buya Yahya tentang ini? Apa sih kata Ustaz Abdul Somad tentang ini? Apa sih kata? Akhirnya dia di situ malah surfing and browsing, berselancar di alam maya. Tapi kalau dia blank, tak tahu akidah, tak tahu fikih, tak tahu, itulah yang menembak musuh yang tak mati-mati itu dia. Kasih dia bekal, maka bekal itu yang akan dia kembangkan. Nah, masa pembekalan itulah pondok pesantren. Maka kita tak akan ragu, tanaman yang hijau, yang lemah, masukkan dulu ke polybed. Setelah kuat di polybed, robek polybednya, masukkan ke tanah, insya Allah. Di mana polybed itu? Pesantren. Ujung tombak pendidikan Islam, pesantren. Satu-satunya pertahanan terakhir, pesantren. Karena kita tak bisa melarang anak kita, tapi guru bisa. Setelah guru ngajar di pesantren, kuatkan akidatul awamnya, kuatkan matan takribnya, kuatkan, barulah dia akan mencari. Kalaupun nyasar, dia nyasar juga, enggak, cuman enggak terlalu lama nyasarnya. Nyasar sebentar, balik lagi. Nyasar, tahu dia jalan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu pertanyaan lagi mewakili para asatidz muda yang memang juga mayoritas bekerja sebagai pengajar, minta penjelasan tentang batasan sanad yang paling aman bagi seorang guru ketika dia nanti harus mengajar, karena ini berhubungan dengan urusan rohania si guru dan si murid, supaya nanti apa yang dia sampaikan juga tidak disesatkan oleh asyaitan, karena tanpa ada sanad bisa jadi dia belajar asyaihu asyaitan. Jadi kira-kira yang aman sampai di mana sanad seorang yang ingin menjadi guru? Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu buku itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, maka bisa dibaca dengan apapun juga. Dibacanya al-habbatu, al-habbatu biji-bijian hitam. Karena tidak berguru, dibacanya al-hayyatu, ular hitam. Bisa juga dibaca al-jubbatu, jubah hitam. Bisa juga dibaca al-jannatu, surga. Bisa juga dibaca al-junnatu, tameng. Asyamu junnah. Itulah mengapa orang berguru, mendengar gurunya membaca. Setelah khatam, maka kata guru, ajastuka kitabi hadza, aku ijazahkan kitabku ini kepada engkau. Didengar muridnya, sampailah turun-turun sampai ke bawah, maka tidak terjadi kekeliruan pembacaan. Dari mana kau tahu bacaannya ini al-habbatu? Sami'tu, ku dengar guruku membacanya. Makanya sampailah kepada imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, meninggal 256. Hadisnya juga dengan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal tahun 11. 2 abad setengah jarak antara Bukhari dengan Nabi. Mana mungkin dia berjumpa? Dari mana Imam Bukhari tahu itu? Dari Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menisbatkan periwayatan kepada guru disebut dengan isnad. Menisbatkan periwayatan kepada guru, asnada yusnidu isnan. Sedangkan penisbatannya ini disebut dengan sanad. Sanad artinya tanah, tempat yang tinggi. Karena kalau sudah punya tempat tanah yang tinggi, aman kalau datang banjir bandang. Apa kata Abdullah ibn Mubarak al-imam? Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man sya'a ma sya'a, orang akan bicara sesuka hatinya. Unzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah kamu mengambil ilmu dari siapa. Alhamdulillah sampai hari ini sanad ini tetap terjaga. Ada sanad fikih, ada sanad kitab, ada sanad hadis, ada sanad qiraat, ada sanad tasawuf. Sanad. Apa tarekat kamu? Tarekat saya Syattariyah. Berarti sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Zikir kamu apa? Naqsyabandiyah. Berarti sanadnya sampai kepada Bahauddin Naqsyabandi. Apa zikirnya? Syaziliyah. Berarti sanadnya sampai kepada Abdul Hasan Asy-Syazili. Nanti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka sanad ini penting, intinya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Makanya sampai dalam hadis itu detail sekali. Yang satu menyebutnya haddatsana. Yang satu menyebutnya akhbarana. Yang nerjemah baca kamus. Haddatsana dicarinya di kamus haddatsa yuhaddisu. Akhbarana dicari kamus akhbara yukhbiru. Akhirnya keluarlah buku terjemahan bahasa Indonesia. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Akhbarana telah memberitakan kepada kami. Ditanyalah mahasiswa, apa beda haddatsana dengan akhbarana? Haddatsana menceritakan, akhbarana memberitakan. Bedanya? Ya itulah bedanya. Apa kata Imam Syafi'i? Padahal itu bukan bahasa, itu adalah mustalah. Beda antara bahasa dengan mustalah. Apa sih beda bahasa dengan mustalah, Ustaz? Sama bunyinya, beda maknanya. Mouse. Mouse. Menurut bahasa. Al-mausu lughatan. Mouse menurut bahasa, tikus. Tapi mouse menurut istilah, itu untuk menggeser kursor. Jadi kalau ada guru berkata, please take a mouse, maka kalau muridnya cerita dia nanya dulu, yang dimaksud ini lughatan atau istilahan? What do you mean, sir? Yang ente maksud suruh ngambil tikus atau ngambil mouse? Begitu juga dengan haddatsana dengan akhbarana, ini yang dimaksud lughatan apa istilahan? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Imam Syafi'i. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza apabila qara'a gurumu alaika membacakan kitab kepadamu. Gurumu membacakan kitab kepadamu dan kau diam mendengarkannya. Maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah haddatsana Abdus Somad. Wa idza apabila qara'ta, engkau yang membaca kitab. Murid baca kitab. Alaihi kepada gurumu, saat kau bacakan kitab itu gurumu. Faqul akhbarana. Maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah akhbarana. Sampai detail itu ulama menetapkan penjelasan sampai kepada adab-adabnya, cara minumnya, cara duduknya, tawaduknya, rendah hatinya, intonasi suaranya. Oleh sebab itu majelis-majelis berguru dengan para kiai, dengan para habaib ini, kiai Hadratus Syekh Syafi'i Hazami, sampai ulama-ulama dari Yaman pun datang mengambil sanad dari beliau. Oleh sebab itu maka para kiai, para ustaz yang tetap menjaga sanad, terus jaga sanad-sanad supaya ada ngambil sanad orang ngambil barokah niatnya. Saya mau ngambil sanad, sebenarnya sudah ada mengambil barokah tabarruk. Ada juga ngambil sanad mau ngumpul-ngumpul sanad untuk nyombong-nyombong, ada juga. Mau bergelar musnidud dunia. Mau sanad ada di kepala. Macam-macam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Tapi menjaga sanad ini mesti, apalagi zaman sekarang. Jangan sampai haddatsana Google, akhbarana YouTube. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Melihat daripada penyampaian yang tadi disampaikan bahwa materi dakwah tidak terlepas daripada tiga komponen ini, yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan tauhid. Bagaimana saja seorang hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang sudah bergelar doktor ketika sampai lewat impres, dia didapi rasa atau penyakit syak, ragu. Artinya apa yang dia pegang ini belum diyakini, padahal ketika itu beliau sudah memiliki wawasan yang begitu hebat. Lalu bagaimana dengan kita untuk sampai kepada kedudukan najali yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melewati tahapan taholi dan mahali. Di proses awal itu Al-Ghazali menjadi seorang al-alim. Tapi pada fase kehidupan berikutnya Al-Ghazali menjadi makanya selalu disebut dengan al-arif billah. Apa beda alima dengan arafah? Alima arafah. Katanya Ustaz Somad di Jakarta nih sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad Jakarta? Saya lihat ada tim UAS. Ustaz Somad sedang di Jakarta. Dari mana kamu tahu? Ustaz Somad tinggal di perumahan itu. Dari mana kamu tahu? Saya lihat ada mobil parkir tim UAS. Orang yang mengetahui keberadaan Abdul Somad dari indikasi, maka orang itu disebut. Ustaz Somad di Jakarta sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad? Ini foto saya selfie sama dia tadi. Arafah. Orang alim dia tahu bahwa di dalam lubang tanah itu ada tikus. Dari mana dia tahu ada tikus? Melihat indikasi ada tikus. Ada kucing yang dari tadi menunggu, tentu kucing menunggu tikus. Maka diambilnya kesimpulan. Sedangkan orang yang arif dipegangnya tikus, ini ditunjukkannya. Ini tikusnya. Maka Al-Ghazali ini dicari. Ini Al-Kasbu dicari. Sedangkan ini Al-Hibat, mauhibah, pemberian Allah. Pemberian dari mana? Hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba kalau dia tetap istiqomah dengan nawafil, sunat-sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mata. Fa akunu yadahu yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya, dia akan memegang dengan tanganku. Fa akunu rijlahu yamshi biha, aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Hadis Sahih Muslim. Oleh sebab itu maka kita berusaha saja, nanti pemberiannya biarlah urusan Allah SWT. Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita istiqamah bermujahadah dalam al-kasbu, Allah pasti memberikan al-hibat. Contohnya nih, berapa menit kita sudah al-kasbu, tiba-tiba datang al-hibat. Al-hibat datang, tunggu aja datang. Cuman ya rezeki masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh. Tergantung niat dan amal soleh. Ini tak usah kita cari-cari, tapi banyak-banyak wirid, banyak-banyak zikir, bersihkan hati. Siapkan saja cawannya, airnya akan turun sendiri. Gimana tuh air mau turun, cawannya kotor. Air zam-zam pun kalau disiramkan ke cawan yang kotor, tidak akan membersihkan cawan. Air zam-zamnya tak bisa diminum. Bersihkan, Allah akan turunkan. Janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Wattaqullah. Wattaqullah al. Wattaqullah al-kutubu. Al-hibatunya mana? Wa yu'allimukumullah. Taqullah. Al-Baqarah 282. Attaqullah. Kalau kamu takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kira-kira apa yang bisa membuat Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tawari menulis tafsir 24 juz panjangnya 1 meter, haddatsana akhbarana haddatsana akhbarana amba'ana haddatsana warwa. Bagaimana dia bisa menghafal itu? Bukan ada laptop. Kalau bukan al-hibatu. Kira-kira gimana Al-Ghazali menulis Ihya? Kalau kita baca Ihya itu Quran, hadis, ijma, khabar, athar. Gimana dia bisa hafal semua itu kalau bukan al-hibat? Nak macam-macam mengalir di otak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh iri, tentu ada yang pemberiannya begini banyak sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pula pemberian itu nikmat, tapi bisa jadi sebagai ujian. Kalau kita diberikan Allah segini, ya kita syukuri, mungkin begitulah kadar yang sesuai. Kata Allah Subhanahu wa taala nanti segini aja. Jadi kalau banyak demam. Allahu a'lam. Nah, jadi kita terus bermujahadah melawan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan. Al-kasyaf. Tapi tak semua kasyaf itu kasyaf ilahi. Ada juga kasyaf syaitani. Gimana kita bisa membedakan ini kasyaf ilahi dengan kasyaf syaitani? Kalau makin ingat kepada Allah, kasyaf ilahi. Tapi kalau justru makin aku sombong, kasyaf syaitani. Kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma' Al-Luma' kilauan cahaya-cahaya. Kalau kita masuk ke dalam hutan, sampai dalam hutan itu pohon-pohon dan burung-burung mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Samad. Apakah itu kasyaf ilahi atau kasyaf syaitani? Pandang hatimu. Kalau mendengar burung dan pohon kayu mengucapkan salam kepada aku, lalu makin takut kepada Allah, menetes air mata, bersimpuh, sujud, takut, maka kasyaf ilahi. Tapi kalau justru keluar dari hutan dan bicara, semua burung sudah tunduk kepada aku. Ingat, setan sedang bermain. Kasyaf syaitani. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma', berjalan di atas air, la taqtar, belum tentu hiba. Yang tertipu jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis setan pun bisa melakukan itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita andai pun dapat yang model seperti Al-Ghazali, biarlah itu menjadi ketenangan batin, membuat kita semakin tawadhu, membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin ridha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan saja dengan al-kasbu, kasbu urusan kita, hibatu urusan Allah. Jangan sibuk ngurus urusan Allah sampai lupa urusan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah lewat dari yang disediakan, guru kita harus bersiap-siap juga untuk safari dakwah hari ini. Masih banyak sebetulnya yang boleh jadi menjadi pertanyaan teman-teman semua, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kembali waktu untuk bisa mengaji lagi dengan beliau. Allah panjangkan umur kita semua sehingga bisa terus menimba ilmu dari Tuan Guru kita sebagai barokah dan juga hikmahnya pada pagi hari ini. Kita minta doa dari Tuan Guru untuk memimpin doa di akhir majlis ini. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين المفسرين والمحدثين والصوفيين وعلى جميع الأولياء المقربين وعلى هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أنبيائك وأوليائك اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى اللهم إننا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.